Ikhwan dan akhwat rahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang kepada kita, dan khususnya telah mengumpulkan kita sekali lagi pada malam ini untuk kita teruskan pembahasan kita, kitab Tauhid. Alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, iaitu hak Allah SWT atas hamba-hambanya, karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung pembahasan kita, menghuraikan, mensyarahkan bab yang kedua daripada kitab Tauhid ini, iaitu bab Fadl Tauhid, kelebihan Tauhid, wa ma yukaffiru min adz-dzunub, dan dosa-dosa yang dihapuskannya. Ayat yang pertama dibawakan di bawah bab ini adalah firman Allah SWT, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman dan tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas itu adalah fadilat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman, yang tidak mencampur adukkan dengan kezaliman. Dan apa tafsiran zulm di sini? Yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kezaliman ini adalah kezaliman syirik. Dan dalilnya, Nabi SAW berdalilkan dengan ayat dalam surah Luqman, itu kata Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar. Dan telah kita jelaskan bahawa keamanan di sini artinya keamanan di mana yang dimaksudkan, keamanan di hari kiamat. Dan apakah keamanan di hari kiamat? Itu keamanan daripada memasuki api neraka. Maknanya keamanan yang mana seseorang itu akan merasakan kerana dia telah memasuki syurga. Dan telah kita jelaskan bahawa keamanan yang seperti inilah keamanan yang mutlak. Adapun keamanan di dunia mungkin juga dia akan dapat, tetapi yang keamanan yang hakiki adalah keamanan di hari kiamat. Jadi itu fadilat orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang dikotori dengan apa juga syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi dapat keamanan yang paling sempurna. Dan ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi itu fadilat kedua bagi orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah SWT, yang mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya, iaitu dia mendapat petunjuk. Dan telah kita jelaskan petunjuk di sini adalah petunjuk di dunia. Petunjuk yang dapat membezakannya antara yang benar dengan yang salah, yang hak dan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang tauhid, yang iman dengan yang kufur. Jadi dia sentiasa beramal dalam petunjuk, beriktikad akidahnya semua benar sesuai dengan syariat, muamalatnya semuanya atas petunjuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan orang yang mensyirikkan Allah SWT, semua amalannya bukan atas petunjuk tapi atas kesesatan. Dan apabila seorang itu atas petunjuk, maknanya petunjuk ini akan menunjukkannya ke syurga. Itulah jalan yang lurus, siratul mustaqim. Adapun orang yang mensyirikkan Allah SWT, dia tak dapat petunjuk, amalannya semua membawanya kepada neraka. Alhamdulillah. Baik, kemudian pengarang menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, iaitu barang siapa yang menyaksikan bahawa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, wahdahu la syarikalah, dialah sahaja yang disembah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, begitu juga Isa hamba Allah dan rasul-Nya, dan kalimat-Nya yang dicampakkan ke Maryam, dan juga dia adalah roh daripada Allah, dan dia menyaksikan bahawa al-jannah hak, syurga itu benar, wan nar haq, neraka itu juga benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga menurut apa apa yang dia amalkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga telah kita syarahkan tentang makna syahadah la ilaha illallah dan kenapa disebutkan di sini tentang syahadah Muhammad. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tidak ada apa-apa kelebihan pada Nabi Muhammad SAW berbanding dengan manusia lain, melainkan dia mendapat wahyu darilah Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan pembohong, tapi dia adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa semuanya adalah benar, maka orang yang benar kita tak boleh dustakan dia. Fala yukadzab. Dan dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdun, abid, menyembah. Jadi abdun bukan ma'bud. Jadi hamba tak boleh disembah. Berbeza dengan pendapat ataupun pandangan bahkan akidah sebahagian orang yang menganggap bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lebih daripada manusia biasa. Nabi SAW kata mereka kononnya mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Dia mengetahui perkara yang orang tak tahu. Dia mengetahui yang gaib. Dan mereka riwayatkan kisah-kisah Nabi SAW tahu yang gaib. Ada yang betul, ada yang palsu. Dan mereka mengatakan Nabi SAW luar biasa. Nabi SAW bukan macam kita, diciptakan daripada daripada tanah, daripada ibu dan bapa. Tapi Nabi SAW dicipta daripada nur, daripada cahaya. Yang selalu mereka sebutkan Nur Muhammad sallallahu tu kan. Tu dia. Nak tahu apa dia? Maknanya akidah mereka adalah Nabi SAW dicipta daripada nur. Dan Nur Muhammad ni sebenarnya adalah daripada nur mana, cahaya mana. Bukan cahaya yang diciptakan daripada je para malaikat. Sebab malaikat pun dicipta daripada nur. Tapi ni cahaya, nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tu nur, nurus samawati wal ard. Jadi secebis daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijadikanlah daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu luar biasa ke bukan? Luar biasa. Dia ada sifat power daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sifat Tuhan. Dan mereka mentafsirkan sebagian ayat dengan hal demikian. Antaranya yang terdapat dalam surah Syu'ara, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Dalam surah Syu'ara ada sebutkan bertawakal dan bertawakallah kepada Allah. Dialah yang melihat engkau ketika engkau berdiri, yakni untuk solat, wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-baliknya engkau bersama dengan orang yang sujud. Kalau kita faham apa? Allah SWT lah kita bertawakal padanya. Kita jangan bertawakal, kita sandarkan harapan kita, takut kita selain pada Allah SWT. Sebab Allah SWT melihat kita. Dan Nabi SAW dalam hal ini Allah SWT lihat dia ketika dia solat. Hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, dan bolak balikmu dan bersama dengan sajidin. Sajidin ni orang sujud. Sebab Nabi SAW solat, ada tak orang solat dengan Nabi SAW? Ada belakang sahabat-sahabat jadi makmum. Itu maksudnya Nabi sujud, sahabat-sahabat pun sujud, Nabi sujud juga. Yang ini maknanya mereka solat sama-sama. Itulah yang kita faham. Tapi mereka kata tidak, wa taqallubaka fi sajidin, dan bolak-balikmu bersama beserta orang-orang yang sujud. Yakni nur itu, nur itu datang pada Adam alaihissalam. Jadi dia duduk kat mana? Dekat dahinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila Nabi Adam sujud, itulah cahaya dia bolak-balik ya, ikut sujud. Kemudian lepas Nabi Adam lahirkan yang lain, yang lain, nur itu turunlah, diwarisi daripada satu cucu zuriat ke zuriat yang lain, sampai kepada mak bapak Rasulullah SAW, sampailah dia kepada Nabi SAW. Jadi cahaya tu turun, berbolak-balik kononnya bersama dengan orang-orang sajidin. Jadi ini takwilan mereka lah yang tentu sekali menyeleweng. Yang mereka katakan Nabi SAW itu tak ada bayang-bayang, sebab dia diciptakan dari cahaya. Kalau ada cahaya, mana boleh ada bayang-bayang? Jadi kalau ada jalan, tak ada bayang-bayang. Dan ada beberapa riwayat macam itu. Ingat tak? Tapi apakah ini semua syahadah yang betul kalau orang beriktikad macam ini? Orang macam ini tak masuk dalam apa? Dalam syahadah ni, kata Nabi SAW, siapa yang naik saksi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seterusnya, dia akan dimasukkan dalam syurga mengikut amalannya. Orang ini belum lagi nak saksi, syahadatnya dah tak betul, i'tiqad dah salah terhadap Rasulullah SAW. Jadi mereka memberikan Nabi Muhammad SAW hak yang lebih daripada sepatutnya, bahkan lebih daripada yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Jadi sebenarnya Nabi SAW bukan diciptakan daripada cahaya. Nabi SAW dah katakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, innal malaika khuliqat min nur. Malaikat-malaikat tu dicipta daripada nur, cahaya. Wa khuliqatil jinnu au jannu min nar. Dan diciptakan jin itu daripada api. Wa khuliqa adamu kama wusifa lakum. Dan diciptakan Adam tu sebagaimana yang di sifatkan, diceritakan kepada kamu, yakni dalam Al-Quran. Jadi macam mana Nabi Adam diceritakan, kan detail ada ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian manusia seumumnya juga ada cerita daripada Al-Quran, daripada air mani, kemudian ada segumpal darah dan daging, kemudian di tulang ada kasauna, apa ni, lahma, ada kulit, daging dan seterusnya. Kemudian kita tiupkan roh kepadanya, jadilah dia manusia. Secara detail Allah SWT terangkan bagaimana diceritakan Nabi Adam AS ataupun manusia umumnya. Dan Nabi Muhammad SAW dia jenis malaikat ke? Yang tak makan, tak minum, yang terbang sana sini, ataupun dia jin yang dibuat daripada, dia ciptakan daripada api, ataupun dia manusia, orang boleh nampak dia 24 jam boleh nampak Nabi SAW. Ketiba-tiba dia gaib, tahu-tahu dia datang. Tidak, diciptakan daripada ibu dan dilahirkan daripada seorang bapa dan seorang ibu. Mungkin nasab keturunan yang diketahui, dia manusia. Jadi tentulah dia tak boleh keluar daripada hukum manusia lain. Yang ini diciptakan sebagaimana diciptakan semua manusia lah lain. Baik. Jadi ini satu perkara yang amat berbahaya sekali. Sebab itulah akidah Nur Muhammad ni antara akidah yang entah bagaimana tak masih lagi terdapat pada sebahagian besar, kalau tak sekecil orang. Sebab dia katakan besar kerana tak ada orang ingkar tentang selawat-selawat seperti itu Nur Muhammad ni, dan apa yang terdapat dalam kitab Berzanji tu, bahawa Jabir radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa apabila nak diciptakan apa tu, tak ingat pula saya, Allah SWT berkeringat. Wah. Lepas tu dah berkeringat tu, cahaya tu jadilah nur, nur tu jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah Subhanahu taala, laula Muhammadun ma khalaqtu samawati wal ard, ma khalaqtul khalq. Lebih kurang macam itulah. Kalau bukan kerana Muhammad, tak aku ciptakan apa juga ciptaan. Faham ni? Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak ciptakan universe ni semua. Jadi semuanya diciptakan kerana Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu sekali bersalahan dengan Al-Quran. Al-Quran kata wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Bukan kerana Muhammad. Muhammad diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Dia sendiri kena sembah Allah SWT. Sebab tu lah panggil dia abduhu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Semuanya sebutkan hamba-hambanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Ini semua menyebutkan atau refer, rujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah SWT, bukan nur Allah SWT. Baik. Kemudian Nabi SAW juga diutuskan, diperintahkan untuk sampaikan risalah ibadah, tauhidkan Allah SWT. Jadi ini syahadah yang ini menolak syahadah apa, ataupun dakwaan mereka tentang Nur Muhammad. Baik. Dan kemudian tentang Nabi Isa, beliau juga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa terdapat fitnah, yang pada Nabi Isa itu fitnah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab. Sebab orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa itu sebagai Rasulullah, Rasulullah Allah SWT. Sebab mereka kata dia diciptakan tanpa bapa. Dan mana boleh orang diciptakan atau dilahirkan dengan tanpa bapa, melainkan apa ni, dia adalah anak zina. Jadi mereka kata dia adalah anak zina. Semoga Allah SWT melaknati orang-orang Yahudi ini. Adapun orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa tu atau Allah ataupun satu daripada tiga Tuhan. Sebab apa? Kalau dia tak ada bapa, maknanya bapa dia adalah Allah SWT. Dan tambah pula kat dalam sebahagian kitab tu sebut macam Al-Quran ni wa ruhun min, dan ruh daripada Allah. Jadi mereka sangka bahawa dia adalah sebahagian daripada Allah SWT. Ini ruh Allah SWT. Yang ini ruh daripada sifat Allah SWT, macam Nur Muhammad tadi. Jadi itu sebab mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah SWT. Dan datang pula Nabi Isa dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, menyembuh orang yang buta sehingga boleh melihat kembali, dilahirkan buta boleh melihat kembali, kemudian orang yang sopak boleh baik, dan orang yang mati dah 3 hari mati boleh hidup balik, tak mati balik tu, hidup terus. Jadi mereka kata ni menunjukkan bahawa dia adalah Allah ataupun anak Allah. Dan kemudian teori-teori mereka, khurafat-khurafat mereka, dia datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa Nabi Adam, itu semua datang lepas itulah. The first sin, dia kata. Jadi dengan syahadah ini, bahawa kita naik saksi bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, jadi kita tak boleh sembah dia. Dia hamba Allah SWT. Apa dalil dia hamba Allah SWT di manusia? Allah kata apa? Mal Masihu Ibnu Maryam illa Rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu Siddiqah kana ya'kulani ta'am. Cantik ayatnya. Bukanlah, tidaklah Al-Masih anak Maryam ini melainkan seorang rasul, pesuruh Allah. Qad khalat min qablihi rusul, dan sebelumnya telah datang rasul-rasul. Sebelum Isa banyak rasul-rasul. Kamu semua mengaku bahawa itu semua rasul-rasul daripada Allah SWT. Itu juga Nabi Isa. Wa ummuhu Siddiqah, dan Allah SWT membersihkan dakwaan terhadap ibu Isa AS bahawa dia telah berzina. Na'udzubillah. Jadi wa ummuhu Siddiqah, dia ibunya adalah seorang Siddiqah, orang yang benar. Kita tahu kan darajat orang. Kita ada Nabi-Nabi, kita ada syuhada, ada siddiqin, kita ada syuhada dan solehin. So Maryam alaihissalam bawa aja daripada para anbiya. Dia adalah siddiqin. Jadi ini kemudian kana yakulani ta'am. Kenapa dia bukan Allah ataupun anak Tuhan ataupun Tuhan? Sebab mereka berdua ni makan. Kana yakulani ta'am, mereka makan. Cukup itu je dah jadi dalil bahawa dia ni manusia, bukan bukan Tuhan yang disembah. Apa pun power dia, dia makan. Faham tak? Kita semua makan. Siapa makan tak boleh jadi Tuhan. Sebab Tuhan tak makan. Sebab makan itu maknanya apa? Satu sifat kelemahan. Dia hidup untuk, ataupun dia perlu makan untuk hidup. Jadi semua sifat-sifat makhluk ada pada orang yang makan, pada makhluk yang makan. Tak ada makhluk yang tak makan. Cuma beza jenis makan dia, banyak sikit makan dia, mesti makan. Mesti apa? Mesti makan ke minum ke apa chemical masuk pada dia tu semua, tapi tetap dia ada, dia mesti dia beri rezeki. Jadi itu kelemahan. Dan orang yang makan ada tanda dia makan, dia akan buang air. Itu bukan dia manusia biasa. Dia jalan pergi pasar cari hajatnya dan sebagainya. Kalau tak makan dia mah, dia mati. Jadi itu bukan sifat Tuhan yang disembah. Baik. Tapi Nabi Isa AS telah diterangkan dia mempunyai kelebihan berbanding dengan lain-lain. Dia diciptakan dengan tanpa bapa, yang dilahirkan dengan tanpa bapa. Jadi dia diciptakan dengan kalimat Allah SWT. Ini pun maka jadilah dia. Baik. Itu bezanya. Dan Jibril AS datang menyerupai manusia dan mencampakkan ataupun memasukkan roh ciptaan Allah SWT. Roh yang sama ada pada semua orang tu. Bila ibu kita mengandung tu, nanti ada malaikat masuk kat dalam perut dia tu lah. Kedah memang ada kat dalam. Daripada luar lah masuk lah. Daripada luar masuk dan dia tiupkan apa? Dia tiupkan roh. Sebelum tu tak ada. Roh tu datang. Roh tu mana datang? Daripada Allah SWT. Malaikat tu buat, malaikat tu tiupkan. Asal dia tak ada. dia hidup tapi dia belum ada roh. Bila sampai 4 bulan baru dia apa? Baru dia ditiupkan roh. Dan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dituliskan apa ni rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalannya, dan sama ada dia celaka ataupun dia akan bahagia, masuk api neraka ataupun dia masuk syurga. Syaqiyun aw sa'id. Jadi Nabi Isa alaihissalam demikianlah. Jadi dicampakkan roh padanya. Jadi rohun minhu maknanya roh daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan roh sebahagian daripada Allah. Sebab min ni boleh dua makna. Satu min litab'id, yakni min sebahagian. Jadi wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, kata jin, dan sebahagian daripada kami ada yang muslim, ada yang apa? Yang jahat. Jadi jin kata sebahagian daripada minna. Jadi min kat sini maksudnya sebahagian. Tapi min boleh juga maksud apa? Dari permulaan. Daripada sudut mana? Dari permulaan. Sebagaimana apa ni dalam ayat wuduk tu kan? Ila, kita ada min sampai ila kan? Jadi minnya mula dari sini, habis dia ila sampai kat situ. Jadi minhu kat sini maksud dia mana satu? Bukan sebahagian daripada Allah SWT, tapi bermula daripada Allah. Yang ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waruhun minhu. Wal jannah taqon, dan kemudian seterusnya tentang hari kiamat, itu syurga dan neraka. Nanti kita terangkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa syurga dan neraka ni wujud, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah tempat kekal abadi. Dan dalilnya kita katakan ada dalam apa? Dalam Al-Quran. Siapa boleh hafal satu daripada makna pun jadilah. Tak payah nak susah-susah tadi kemarin apa? Hafal hadis burung ke apa? Al-Quran banyak. Wa'iddat lil muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Dan apa ni? Waquduhan nasu wal hijarah. Wa'iddat lil kafirin. Dalam surah Al-Baqarah tu. Jadi disebutkan tentang syurga, disebutkan tentang neraka, dan dikatakan bahawa ini semua telah disiapkan untuk orang beriman ataupun untuk orang kafir. Jadi menunjukkan dia telah disiapkan, yakni dia telah wujud dan dia akan kekal. Apakah syurga ni akan binasa seperti bumi ni akan binasa? Apakah neraka ni akan binasa sebagai bumi ni akan binasa? Tidak, dia akan kekal selama-lama. Dia darul khulud. Kata Allah SWT, dia adalah darul khulud, tempat yang kekal selama-lamanya. Penghuninya khalidina fiha abada. Tetapi orang yang pakai akal, dia tak boleh terima ni. Masalah tentang macam mana syurga neraka boleh wujud sekarang ni, tapi belum ada orang. Ni waste time lah. Apa ni? Membuang aset, kata orang tu kan. Itu kias pada manusia lah. Kias pada makhluk. Kita dah jawab lah. Dah jawab. Jawapan kita lah daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada akal pun boleh. Kita nak panjang-panjangkan tentang hal tu. Tapi mereka mengatakan masalah kedua pula, syurga neraka kamu kata apa? Dia akan kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya siapa? Hanya Allah SWT. Jadi syurga pun macam ada sifat Allah, ada sifat baqa' kat situ, kekal. Neraka sifat kekal, mana boleh? Dan setiap benda yang bermula, dia mesti ada apa? Ada perhentinya. Cuma Allah SWT saja. Sebab dia tak ada permulaan, jadi tak ada. Tak ada akhirnya. Jadi syurga diciptakan, yang sebelum dia ada, dia tak ada. Sebelum dia wujud, dia tak wujud. Jadi bila dah wujud, dia akan apa? Dia akan terus wujud? Dia mesti apa? Kata mereka bakal, dia mesti stop. Sebab elemen apa, proton, neutron, elektron, apa benda kat dalam tu semuanya, dia bergerak kan? Pusing. Satu hari dia akan apa? Power dia hilang. Dia akan apa? Dia akan berhenti. Kan mati namanya. Dia akan fana. Jadi timbullah teori-teori bahawa dia tak akan kekal. Nanti lama-lama orang pun akan apa? Akan hilang. Ataupun ada yang kata neraka akan binasa tapi syurga akan kekal. Sebab so, neraka tu lama api-api dia tu semalam-lama habis power dia, habis dia punya fuel dia. Jadi apa? Orang pun dah jadi baik, jadi dia akan masuk syurga, kekal kat syurga. Yang tu kita tak perlu kita kepada apa? Teori-teori akal seperti ini yang berlawanan dengan nas, dengan wahyu. Ada wahyu kita terima sudah. Soal yang kekal, dia kekal. Adakah dia kekal dengan sendirinya? Tidak, dia kekal dengan izin Allah SWT, dengan kuasa Allah SWT. Baik. Jadi oleh kerana itu dia tak seperti pencipta, tapi dia masih apa, mempunyai sifat-sifat lemah, sifat-sifat memerlukan sifat-sifat makhluk. Itulah al-jannah dan an-nar. Jadi siapa beriman kepada ini, dia tentu akan beramal untuk syurga dan menjauhkan dirinya daripada sebab-sebab memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi orang yang begini, yang mentauhidkan Allah SWT ni, apa kelebihannya? Dia akan masuk syurga ala makana minal amal, mengikut amalannya. Dalam hal ini yang terakhir tu, mengikut amalannya, saya nak tanya, siapa ingat lagi apa tafsiran untuk yang terakhir tu? Dia masuk syurga mengikut amalannya, apa makna dia? Ada dua pendapat kat sini, siapa ingat? Oh, nampak ni, kelas ni saya seorang cakap kan. Saya minum air sekejap. Kalau orang tanya awak, dia akan masuk syurga alamakana minal amal, mengikut amalannya, apa maksud dia? Entah ustaz cakap apa lah kemarin. Ada lah tapi tak ingat lah. Nanti cek buku. Ada yang terus masuk, ada yang akan yang diazab dulu, lepas tu baru masuk. Betul ke tu? Betul. Ha. Ada timbangan. Ada? Timbangan. Timbangan untuk amalan. Timbangan untuk amalan. Saya tak ingat kalau saya cakap tu semua. Ya. Yeah. Ada dalam kitab sebenarnya. Ibnu Hajar ke apa ada cakap tu kan? Nak kena buka kitab balik. Siapa dah jumpa? Ha? 79. Itulah ada kitab tak nak tengok. Jadi awak highlight ni tempat ni. Ini penting. Sebab ni dua tafsiran tentang alamakana minal amal. Dia masuk syurga mengikut amalan. Apa maksudnya? Dia ada dua makna kat sini. Yang pertama, dia akan masuk juga macam mana pun. Apa amalan dia, baik tak baik? Apa amalan dia sekalipun, baik tak baik, dia tetap masuk syurga. Sebab apa? Dia dah tauhidkan Allah SWT, dia dah saksikan semua yang tadi tu, kesaksian tu, jadi dia akan masuk syurga. Alamakana minal amal, alamakana min ayil amal maknanya. Tak kira apa amalan dia, baik ke tak baik, janji bukan apa? Bukan syirik. Janji tak ada yang membatalkan syahadah-syahadah dia. Jadi kalau dia buat maksiat, buat bid'ah, apa semuanya pun, dia tetap masuk syurga. Tak kira amalan dia apa. Alamakana minal amal ala ayil amal. Maknanya tafsirannya amal itu adalah semua amal. Janji bukan syirik atau kufur. Itu pendapat pertama. Kalau awak tak faham apa yang ditulis kat sini, itulah dia. Boleh tulis. Tapi ada pendapat yang kedua. Kat dalam tu macam tak jelas. Aku tak faham. Itu yang Qadiyat cakap tu. Yang orang kata timbangan tu semuanya. Jadi penting, yang penting kat sini, yang pendapat kedua adalah alamakana minal amal, mengikut amalan, amalan yang soleh. Maknanya kalau amalannya bagus, perfect, syirik pun tak ada, jadi dia akan masuk syurga mengikut darajat amalan solehnya. Masuk syurga confirm lah. Tapi tinggi ke rendah ke, tingkat berapa, itu mengingat pada amalan. Tapi amalan yang mana kat sini? Amalan soleh. Ini untuk orang-orang yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa-apa masalah, dia akan masuk terus pada dalam syurga. Tapi darajat dia mengikut dia punya amalan yang soleh. Tapi pendapat pertama apa? Kata apa? Tak kira apa amalan dia juga, baik ke tak baik, janji bukan syirik. Pasal itu kelebihannya tauhid. Pasal dia ada tauhid, dia mesti masuk syurga. Cuma, yang itu yang jangan salah faham. Yang masuk syurga kerana kerana amalan ni, dia ada yang masuk terus. Itu baru kat sini. Siapa yang masuk terus adalah orang-orang yang sama ada tak buat syirik ataupun tak buat syirik, maknanya tak buat bid'ah, tak buat dosa apa-apa, jadi dia akan terus masuk syurga. Itu pasti. Bukan insya-Allah lagi, pasti. Sebab kita ceritakan tentang hukum syar'i yang sabit, yang tetap, kita tak payah cakap insya-Allah. Tapi kalau Muhammad tu masuk syurga tak? Kita buat-buat gini semua, tak ada syirik, tak ada apa, kita kata dia masuk syurga insya-Allah. Sebab apa? Dia muayyan, dia spesifik. Tapi kalau hukum umum, kita mesti cakap dia mesti orang macam gini mesti masuk syurga. Tak payah insya-Allah. Itu yang disebut dalam syurga ini ramadhan. Baik. Kemudian ada orang, jadi yang pertama adalah orang yang masuk syurga daripada awal. Sebab dia datang jumpa Allah SWT dengan tauhid dan tak ada syirik, tak ada dosa, tak ada apa semuanya. Ataupun kerana dia masuk syurga langsung juga sebab amalan dia, kalau ada yang dosa ke, ada bid'ah, dihapuskan oleh amalan-amalan baik dia yang lain. Seperti apa? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat buat dosa tak? Ke sahabat ni maksum, tak boleh buat dosa? Sahabat buat dosa. Tetapi kadang dosa dia besar juga. Ada sahabat curi juga, ada sahabat zina, ada minum arak juga. Dah kena sebab minum arak lagi. Ada gaduh-gaduh juga. Ada bunuh-bunuh juga. Ada ke tak ada? Sahabat radhiyallahu anhu itu khairul ummah. Tetapi mereka sebaik-baik umat. Oleh kerana mereka mempunyai amalan-amalan yang terlampau besar nilainya di sisi Allah SWT, maka ia dengan mudah menghapuskan semua dosa-dosa dia dan dia akan masuk syurga. Itu yang kita apa ni, akidah kita tentang para sahabat. Sahabat mesti masuk syurga. Kalau sahabat tak boleh masuk syurga, masalah kita lagi susah masuk syurga. Baik. Tapi tak bermakna mereka masuk syurga ni, mereka sebaik-baik umat ni, salafus soleh ni, maknanya mereka tak boleh buat salah. Mereka boleh buat salah. Sengaja buat salah pun mungkin. Tapi sama ada kalau mereka dah buat salah, mereka dah bertaubat, ataupun kemudian lepas itu mereka tak campur lagi, mereka lakukan amalan-amalan yang baik. Ataupun kalau mereka tak buat pun, mereka dah buat macam-macam jihad dan sebagainya, beriman pada Allah, membantu agama ini, yang mana apa juga mereka lakukan selepas itu semua tak kira lagi lah. Sebab apa? Amalan yang baik yang mereka lakukan amat besar nilainya insya-Allah SWT, jadi dia masuk syurga. Okay. Jadi itu cakap panjangnya, cakap pendek ni, ha, nampak pen ni, yang tentang akan masuk syurga mengikut amalannya kan. Alamak, keadaan dalam aman. Jadi kita sebenarnya kalau nak rahsia, nak faham ni rahsia dia. Nak tahu rahsia? Rahsia boleh bilang tak? Rahsia ni boleh bilang tafsiran amalan tu apa. Jadi tafsiran amalan ni sama ada apa? Amalan baik saja. Mana ni? Amalan soleh. Yang ini baik dan okey. Jadi kalau ikut tafsiran amalan kat sini, maknanya mengikut amalan yang baik saja. Tak, sebenarnya dia satu dua lah. Tengok ni, permanen kan? Permanen? Allah. Tak tengok lah. Ni yang tak permanen. Okay, kena pakai tina ni nanti. Jadi tak boleh tulis lagi eh. Ini sepatutnya satu. Ini dua, ni sepatutnya satu. Jadi Ibn Hajar kata kau baik ataupun yang buruk kan, tak kira apa amalan dia, dia tetap akan masuk syurga. Tapi akhirnya lah, sama ada akhirnya ataupun daripada mulanya, dari awal. Dari awal sebab apa? Kalau dari awal maknanya sebab pahala lagi banyak, lebih banyak daripada dosa. Ataupun apa? Mungkin dosa lagi banyak daripada, tetapi apa? Diampunkan Allah SWT. Tapi kalau dari akhir pula, sama ada sama juga pahala dosa ni, pahala lagi sikit daripada dosa ataupun sebaliknya, tapi yang penting tidak diampunkan. Jadi dia kena masuk apa? Masuk neraka dulu. Kalau yang baik saja, ini bukan kawan hantar kasih eh. Anak ingat anak ada pesan suruh bawa marker. Jadi kalau baik saja, maknanya dia ikut darajatnya. Jadi darajat. Faham? Dah nampak kan? Kalau amalan tafsirannya adalah amalan yang baik saja, dia akan masuk syurga. Alamak, kanan dalam dia akan masuk syurga, confirm lah. Tapi darajat dia ikut amalan soleh dia. Kalau kita tafsirkan amalan tu baik dan buruk, dia sama ada masuk daripada awal atau masuk yang akhirnya dia masuk. Kalau masuk daripada awal ni, sebab pahala dia lagi banyak daripada dosa. Ataupun dosa banyak daripada pahala, tetapi Allah ampunkan, rahmatan ni. Tapi ada orang yang tidak diampunkan dosanya, maka dia masuk neraka dulu. Tapi pasal tauhidnya, macam mana pun amalan dia tetap akan masuk syurga akhirnya. Ini dah jadi akidah sebenarnya. Sebab tu macam mana pun seorang tu buat dosa besar, macam mana pun dia tetap seorang Islam, seorang mukmin. Walaupun dia berperang bunuh orang Islam, walaupun dia khawarij sekalipun, dia tetap apa? Orang Islam. Sebab Allah SWT berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kumpulan orang beriman berperang berbunuh-bunuhan, maka damaikanlah antara keduanya. Kalau satu melampau batas, maka bunuhlah, peranglah yang melampaui batas, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada hukum Allah. Jadi Allah SWT kata, kalau dua kumpulan beriman berperang bunuh-membunuh, yakni antara khawarij dengan apa? Dengan pemerintah. Jadi macam mana pun Allah SWT sifatkan dia sebagai apa? Sebagai orang-orang yang beriman. Tapi tak bermaknanya kita tak apa ni, kita tak perang dia, kita tak hukum dia, ataupun kita bunuh dia sekalipun kalau itu diperlukan. Jadi itu berkenaan dengan hadis tu. Ada apa-apa yang ada pertanyaan ke tentang hadis ini? Mengajak dan mengajar. Mengajak dan mengajar kepada menyembah kepada syirik lah. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Apa hukum orang yang sembah selain Allah mati dalam keadaan tersebut? Syirik. Apa hukum orang yang mati dalam keadaan mengajak orang syirik, tapi dia tak syirik? Ada tak orang ajak pada syirik, dia tak syirik? Perbuatan mengajak pada syirik, syirik lah. Walaupun dia tak pernah, macam dia tak sembah apa pun, sebab orang yang sembah dia, sama lah, dia tawbut lah, musyrik. Bahkan dia lebih teruk daripada apa? Orang yang ikut je, anak murid dia. Dia tak kufur, dia Islam, tapi dia ajak kepada kekufuran. Islam lah dia. Dia yang pertama saya dikafir. Ha, itu dia. Sekali lagi kita nak ingatkan, nas-nas ini mengkhabarkan pada kita hukum syar'i, hukum syar'i. Jadi dia dah tetap. Jadi kita tak payah nak ragu-ragu sebutkan hukum dia, kalau orang begini begini, orang begini begini, tak payah nak ragu-ragu. Ketika kita katakan tak payah nak pakai insya-Allah dengan izin Allah. Memang semua dengan izin Allah. Tapi untuk hukum tak payah. Kita tak boleh cakap Arab apa? Arab haram insya-Allah. Tak payah. Haram. Ini memang haram. hukum Allah SWT. Tapi apa hukum orang yang minum arak? Dosa insyaAllah. Tak payah dosa insyaAllah, kan memang dosa. Sebab ini adalah khabar daripada wahyu. Tapi nak cakap si fulan A ni minum arak, apa hukum dia? Dosa insyaAllah. Apa tu berdosa? Tak boleh. Kita itu dia balik kepada masyiatullah. Kalau Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia. Okay, kita pindah kepada fadilat berikutnya bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 87. Surat 87 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان الحاكم wasahahahu kifah dari bawah. Jadi maksudnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, wahai Musa, andai kata tujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh bumi diletakkan pada salah satu daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pula pada daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah niscaya lebih berat timbangannya. Diriwayatkan Ibn Hibban dan Hakim, dan Hakim menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, iaitu Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji. Dia dan bapanya adalah sahabat. Abu Sa'id dianggap masih kecil ketika perang Uhud, dan dia mengikuti peperangan setelahnya. Dia wafat di Madinah pada tahun 63 Hijrah. Ada yang berpendapat tahun 64 Hijrah, tahun 65 Hijrah ataupun tahun 74 Hijrah. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan antara hadis yang diriwayatkan juga adalah hadis yang masyhur tentang ingkar mungkar. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadihi, dan seterusnya. Siapa yang nampak kemungkaran daripada kamu, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu, ubah dengan lidahnya. Tak mampu dengan hatinya, dan sekecil-kecil iman. Antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dan dia pernah riwayatkan hadis ini pada khalifah. Khalifah ketika itu, tak silap saya, dia buat satu kemungkaran. Orang kalau semayang hari raya, kita solat dulu ke kita khutbah dulu? Kita khutbah dulu, solat dulu kan? Kalau semayang Jumaat, khutbah dulu baru solat dua rakaat. Jadi kalau solat raya, datang je solat. Solat lepas tu baru khutbah. Sebab tu semayang hari raya tak ada chance nak doa-doa lepas solat. Nak tahu kenapa? Sebab lepas solat terus apa? Terus khutbah. Tapi kalau semayang Jumaat, macam biasalah, lepas solat tu boleh, boleh doa-doa lepas solat. Sebab tu antara perkara yang kita kena terangkan pada orang ramai. Korang kenapa macam wajib sangat doa lepas solat? Kan diorang kan selalu solat apa, solat lima waktu tu, lepas solat diorang buat doa kan, macam wajib pula. Tapi kenapa waktu solat raya tak pula, tak ada orang pula solat apa ni lepas solat raya doa? Kenapa? Kan bagus doa lepas solat kan, bagus doa jamaah, amin, makbul, apa semuanya kan. Macam apa ni, macam kita letak benda dalam bakul sekali pun semua diangkat. Jadi kalau kita yang doa, walaupun ada yang tak bagus ataupun yang buat salah apa semua, semua sama-sama dapat. Kan itu hikmah daripada doa berjemaah. Itu kan dalil mereka. Ini kita mesti doa ataupun bagus doa setiap lepas solat. Nabi tak buat tak apa, tapi bagus. Itu satu kan. Jadi kita kata, kalau betul bagus, kenapa kamu tak buat waktu solat raya? Waktu dia bagus, satu solat raya doa je, zaman waktu mustajab. Sebab mereka tak lakukan, sebab lepas solat terus apa? Khutbah. Dan kita doa bila tu? Waktu kita nanti khutbah, waktu khutbah tu baru kita doa. Di sunat yang kita doa waktu khutbah. Waktu lepas solat dah tak payah. Kita tak payah doa lagi. Kita doa waktu khutbah, waktu solat. Baik. Jadi pada zaman beliau khalifah dia ke, tak silap saya, jadi imam, dia dia khutbah dulu baru solat. Nak tahu kenapa dia khutbah dulu baru solat? Sebab zaman dia orang banyak tak suka dia. Pembangkang banyak sangat. Jadi kalau dia solat dulu baru khutbah, orang solat sama-sama, bila pak khutbah aja ni politik tak mau dengar, semua keluar. Okey. Jadi dia nak elakkan perkara tersebut, dia khutbah dulu. Jadi khutbah orang terpaksa datang dengar khutbah dulu dan lepas tu sembahyang dengan dia. Jadi tak ada orang miss dia punya khutbah. Orang yang suka tak suka pun kena duduk sama-sama. Abu Sa'id Al-Khudri marah. Jadi diriwayatkan hadis ini, man ra'a minkum mungkaran, siapa nampak kemungkaran antara kamu, dah tukar dengan apa? Ubah dengan tangannya dan seterusnya. Dia tanya mungkar, macam orang tak pernah buat. Baik. Jadi riwayat ini mengatakan, teruskan, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku. Alimni syai'an, sesuatu yang aku dapat mengingatimu dan berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta Allah SWT ajarkan zikir lah. Betul? Ini menunjukkan bahawa zikir mesti belajar lah. Zikir datang daripada syariat. Daripada Allah, daripada Rasulnya. Bukan pandai-pandai zikir. Suka-suka zikir. Apa macam sedap, bunyi dia sedap, lagu dia sedap. Kita pun apa? Kita pun zikir. Tak boleh. Nak zikir? Tengok Nabi Musa AS. Dah patutnya dapat lesen lah boleh zikir apa-apa juga. Dia tetap minta Allah SWT ajar dia satu zikir. Zikir yang khusus lah maknanya. Iaitu zikir yang dengannya dia boleh mengingati Allah SWT. Dan juga dengannya dia berdoa kepada Allah SWT. Ada unka bihi. Doa dengannya, dengan zikir tersebut. Apa maknanya doa dengannya? Kata ulama, inilah tawassul. Kita doa dengan zikir tersebut. Jadi kita boleh berdoa langsung pada Allah SWT. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Dan seterusnya. Ini langsung kita berseru pada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita seru dengan apa? Dengan rahmat Allah SWT, ampunkanlah aku. Dengan ya hayu ya qayyum birahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullah dan seterusnya. Dengan rahmatmu aku meminta, elokkanlah urusan aku semuanya dan seterusnya. Jadi ini dalil bahawa zikir tu ada yang kita boleh tawassul dengannya. Dan zikir kat sini apa yang Allah SWT ajarkan? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah Musa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah ni kalimat zikir. Dan dia juga kalimat syahadah. Dan dia juga adalah doa. Macam mana boleh jadi doa? La ilaha illallah. Sebab dengan la ilaha illallah, maknanya kita katakan, kita naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan bila kita baca tu, maknanya kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentauhidkannya. Walaupun kita baca saja, maknanya kita dah ikrarkan setiap kali kita baca la ilaha illallah, sebagaimana orang dalam azan tu, itu adalah doa sebenarnya. Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pahala daripada di sebalik la ilaha illallah. Jadi sebab tu dia zikir dan juga doa. Dan ini dalil bahawa zikir mesti komplit lah maknanya. Sekurang-kurangnya macam tadi lah, la ilaha illallah, komplit lah. Tiada Tuhan berhak disembah selain Allah. So tak ada zikir yang sebutkan kalau paling bagus daripada la ilaha illallah apa dia? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tak ada. Ataupun lebih hebat itu huwa, huwa, huwa, huwa. Lepas tu hu. Ataupun yahuwa, yahu, yahu. Kita ketawa, tapi orang buat macam ini. Dia kata ni lagi hebat. Sedangkan Nabi Musa AS tanya zikir, satu zikir yang special untuk dia. Sebab dia Nabi Musa AS, dia nak sesuatu yang dengan zikir itu dia dimuliakan. Tapi Allah tetap ajarkan dia la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam kata apa? Serbu hamba-hambamu sebut la ilaha illallah. Kullu ibadika yaquluna hadza. Dalam riwayat lain yaqulu hadza. Jadi apa bezanya? Ini biasa kita selalu buat. Nabi Musa alaihissalam seolah-olah nak minta yang khusus. Dan ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam bukan tak tahu kelebihan la ilaha illallah, tapi dia mungkin apa? Terlupa. Perlu diingatkan kelebihan fadilat la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan setakat kalimat. Jadi sebenarnya menunjukkan kelebihan makna dalam kalimat ni, iaitu tauhid. Jadi sesuailah hadis ini masuk dalam bab kelebihan keistimewaan tauhid. Okey. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada Nabi Musa alaihissalam, lau anna samawati as-sab'ah, mana dia punya terjemah? Terjemah dia muka surat sebelah. Kalaulah langit-langit yang tujuh, wa amirahun nagairi, tapi itu ada kat bawah 89, dan penghuninya selain aku. Kalau langit yang tujuh ini, langit yang tujuh ni dan penghuni-penghuninya selain aku. Siapa penghuni kat langit? Ada manusia tinggal kat langit? Ada? Alien kan ya tak? Ha? Malaikat aja lah yang kita tahu tinggal di langit. Jin pun tinggal kat mana? Jin tinggal kat mana? Kat bumi. Kat mana kat bumi? Macam-macam tempat. Kat lubang mana gelap-gelap. Kat kubur katnya dia. Kat bilik air. Dekat gua. Itu agaknya tempat-tempat dia lah. Tapi kat langit tak ada tempat tinggal malaikat di langit. Ghairi selain aku. Menunjukkan Allah SWT juga di langit. Tapi beza malaikat tinggal di langit dengan Allah SWT di langit. Malaikat tinggal di langit maknanya dia macam kita atas bumi kita pijak, dia atas langit lah. Dan atas dia apa? Bumbung. Bumbung dia di langit. Tapi untuk Allah SWT tidak. Allah SWT tak memerlukan langit itu sebagai tempat lantai ataupun tempat bumbung. Allah SWT atas langit, ya. Atas setiap sesuatu Subhanahu Wa Taala. Jadi selain aku. Jadi semualah kalau gitu langit yang tujuh. Menunjukkan langit itu ada berapa? Ada tujuh. Memang banyak dalam Al-Quran. Dan langit itu berpetak-petak. Yang ini kita panggil bertingkat-tingkat. Tabaqat. Alam tarau anna, alam tarau anna Allah khalaqas samawati wal arda. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Dalam surah Nuh. Kita akan lihat bagaimana Allah khalaqa sab'a samawat, tujuh langit tibaqan, ya, bertingkat-tingkat. Sebelum kita tengok ke atas, tak nampak pun tingkat tak? Level 1, level 2 sampai tingkat 7 tak ada pula. Pelik juga . Sebab kita tak boleh nampak jauh sangat. Yang kita nampak cuma yang pertama je. Tapi hakikatnya dia bertingkat ni. Lepas langit yang pertama ada langit yang kedua, tingkat di atas. Di atas, di atas, di atas. Sebab tu kata ulama, langit ini ataupun universe ini semuanya bersifat bola. Bersifat bola. Kita tak cakap bulat, kita cakap apa? Bola. Sebab kita tengok atas, bawah apa semuanya tu semua adalah atas. Kita tengok atas, kita tengok bawah, ni semua sebenarnya kat atas. Sebab kita kat dalam, luar ni semua langit. Macam kita dalam bola, bola ni dalam satu bola lagi besar, semuanya langit. Itu langit pertama. Lepas tu langit pertama ni dalam satu lagi bola, itulah langit yang kedua. Besar lagi daripada tu, langit ketiga, keempat, kelima, sampai yang ketujuh. Lepas tu dah tak ada langit lagi. Dan atas langit yang ketujuh adalah arasy, singgasana Ar-Rahman. Dan Allah SWT di atas arasy Ar-Rahman alal arsy tawa. Baik. Okey. Jadi yang paling rendah sekali adalah bumi. Di atas dia semua langit. Sebab kita tak mungkin akan sampai ke langit ni semualah. Yang kita main-main ni semua adalah yang kat bawah lagi. Ada ulama kata kita belum keluar lagi daripada langit, langit dunia. Tak mungkin kita keluar daripada langit dunia. Wa ja'alna di langit itu ada apa? Ada perhiasan-perhiasan kan, digantung-gantung kan di langit. Dekat ulama fahamannya adalah seolah-olah semua planet-planet bintang-bintang ni seolah-olah macam gantungan lampu-lampu dekat siling lah. Ah ha, macam tu. Jadi dia masih kat dalam lagi. Jadi semua yang kita nampak ni semua apa galaksi orang panggil Milky Way, masih lagi langit, langit pertama, langit langit dunia. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin. Walaqad ja'alna fis sama'i. Dan kami telah jadikan di dalam langit, yang ini langit, langit dunia, burujan, yang ini bintang-bintang ni semua, planet-planet apa semua. So zahirnya mereka melekat dekat apa ni? Dekat langit. Dekat ke jauh saja. Jadi walau bagaimana pun, kalau semuanya itu dan wal aradhina sab'a, dan bumi yang tujuh, mana terjemahan dia? Tak tahu kat mana eh? Ha? 91. Dan bumi yang tujuh itu diletakkan di dalam satu timbangan, di kifah. Tak disebutkan kat sini timbangan kat mana, timbangan betul ke ataupun ni cuma tamsil saja, cuma permisalan saja, perumpamaan. Kalau diletakkan, kalau boleh diletakkan semua ni makhluk Allah SWT dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat satu je dah berat, Jibril alaihissalam punya besar. Kalau kita nampak dia kaki kat bawah, kita tak nampak kepala dia. Saddal ufuk horizon dia apa? Dia penuhkan apa ni, semua sekali. Itu baru Jibril alaihissalam, belum yang lain. Baik. Letakkan dalam satu timbangan, dan kalimah la ilaha illallah letakkan setimbangan yang lain. Lepas tu ditimbang. Maka kata Rasul, kata Allah SWT pada Nabi Musa, la malat bihinna la ilaha illallah. Maksudnya secaya akan lebih beratlah kalimat la ilaha illallah atau timbangan la ilaha illallah. Jadi masih lagi nak cari zikir lain soal lagi tu lah. La ilallah lah paling bagus. Dan ini menunjukkan apa, tidak lain tidak bukan keistimewaan, kelebihan, fadilat, tauhid, kandungan dalam zikir tersebut. Jadi terdapat dalil daripada hadis ini bahawa bumi juga tujuh. Tujuh. Tapi dia pun tujuh petala jugalah, tujuh ke dalam, tujuh lapisan. Ada orang kata tujuh tu maknanya tujuh kontinen. Kontinen apa-apa ada tujuh eh? Tak betul eh? Tujuh maksud sini adalah tujuh lapisan. Allah. Hadis ini dinilai oleh ulama sebagai hadis yang lemah. Okey. Itu kita tak tahu. Tetapi makna hadis ini tidak syak lagi adalah makna yang sahih. Disokong oleh banyak hadis tentang kelebihan dan beratnya la ilaha illallah berbandingkan semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah hadis bitaqah, iaitu hadis kad la ilaha illallah. Tak silap saya ada dalam kitab ini. Ada muka surat 92, kita baca sikit. Dari Abdullah bin Amr secara marfu'. Yusahu bi rajuli min ummati ala ru'usil khala'iqi yaumal qiyamah. فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يُقَالُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيُقَالُ أَفَلَكَ عُذْرٌ أَمْ حَسَنَةٌ فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا فَيُقَالُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ fayaqulu ya rabbi ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat fayuqalu innaka la tudlam fatudau sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah fatashat sijillat wa thaqulat albitaqah rawahu at-tirmidzi wa hasanahu. Jadi ini hadis yang menguatkan makna hadis Musa alaihi salam tadi. Salah seorang dari umatku dipanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Lalu dibentangkan baginya 99 lembaran catatan. 99. Setiap catatan darinya panjangnya sejauh pandangan mata. Kemudian dikatakan, apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini? Apakah penulis-penulisku yang menjagamu, Hafizun, telah menzalimi kamu? 99 list. Dan setiap list tu sejauh mata memandang, berapa kilometer tak tahu. Semuanya jahat aja. 99 macam itu. Baik. Maka orang itu bila ditanyakan, dia kata, lalu dikatakan, dia kata, tidak wahai Tuhanku. Lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu mempunyai alasan atau sesuatu kebaikan? Jadi boleh timbanglah dengan amalan-amalan yang jahat itu. Maka orang itu takut dan menjawab tidak. Lalu dikatakan, akan tetapi kamu mempunyai kebaikan di sisi kami, dan hari ini tidak ada kezaliman terhadapmu. Ini tidak disia-siakan dan tidak dirugikan kebaikan kamu itu. Lalu Allah mengeluarkan kad, satu kad bitaka kepadanya, dan di dalam kad tersebut terdapat kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu orang itu berkata, wahai Tuhanku, apa gunanya kad ini dibanding dengan catatan yang banyak ni? Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Lalu catatan-catatan itu diletakkan di daun timbangan. Itu satu kebaikan, tetap akan ditimbang. Dan kad itu diletakkan di daun timbangan yang lain. Dan catatan-catatan pun menjadi ringan dan kartu menjadi berat. Jadi terjemahan yang betul adalah, apabila letakkan je la ilaha illallah, melenting semuanya apa tu, semua amalan jahatnya itu. Kenapa? Beratnya la ilaha illallah. So ini menguatkan hadis kursi berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam tersebut. Jadi kata Tirmizi, dia adalah Hasan, dan An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan dia berkata hadis sahih dengan syarat Muslim. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan dalam talkhisnya, hadis ini hadis sahih. Jadi ini ada kena-mengena dengan kelebihan la ilaha illallah. Jadi orang ini daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak ada buat apa-apa kebaikan pun melainkan dia mentauhidkan Allah SWT. Tapi bezanya lah, tauhidnya itu adalah ikhlas. Dia tak ada syirik langsung. Sebab itu berat dia punya. La ilaha illallah je dah berat. Baik. Kita pergi kepada hadis yang terakhir. Jadi ini menunjukkan bahawa la ilaha illallah ataupun tauhid menghapuskan dosa. Sebahagian dosa ke semua dosa? Semua dosa selain daripada syirik. Dia menghapuskan semua dosa. Orang ni cuma ada la ilaha illallah je. Artinya kalau tak ada la ilaha illallah, dia bawa 99 ataupun lebih kebaikan hasanat, ataupun 99 kali berapa ribu kali baca la ilaha illallah, zikir la ilallah kan, ada kan tahlil banyak-banyak. Dia punya tauhid tak ada, habis. Jadi tauhid tu penting. Muka surat 94. Itu hadis ni kita baca. Walid Tirmidhi wa hasanahu an Anas. أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Imam Tirmizi meriwayatkannya dan dia menghasankannya dari Anas. dia mendengar Rasulullah SAW, dia kata aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu berjumpa denganku, tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, nescaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Di hadis ini menerangkan satu lagi kelebihan tauhid. Dia akan menghapuskan semua dosa. Sebesar bumi pun dosanya, kalau boleh ditimbang demikian, tapi dia datang bertemu dengan Allah SWT, la tushriku bi syai'a, dia tidak mensyirikkan dengan aku sesuatu pun. Dan zahir kat sini tak ada satu syirik pun, besar maupun kecil, riak pun tak ada. Barulah dihapuskan semua dosa-dosanya, walaupun sebesar apa? Sebesar bumi. Itu besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dosa kita tetap akan diampunkan. Jadi dengan itu masuk kita dekat sinilah. Sama ada dia terus dosa satu bumi tau, bukan satu auditorium. Akan dihapuskan. So sama ada dia terus masuk sebab dihapuskan semua dosanya, itu tentu melihat nilai apa, nilai tauhid, ataupun tidak, dia akhirnya akan masuk masuk syurga, kerana Allah mengazabnya dengan keadilannya. Jadi kat dalam kitab tu menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang ataupun mensyarahkan atau menguatkan makna tadi. Kita ambil yang ringkas sajalah. Jadi ini semua menunjukkan bahawa tauhid itu mempunyai banyak kelebihan. Bahkan dia adalah satu-satunya amalan yang perlu ada pada seorang Muslim. Dia adalah kunci kepada Islam. Dan semua amalan bila dia dalam Islam itu, semua amalan hanya akan sahih, akan sah jika betul, jika benar tauhidnya. Kemudian tauhid ini, kalau dia mati dalam tauhid ini, barulah dia akan bertemu dengan Allah SWT dengan selamat. Dia dapat keamanan, dapat petunjuk dan seterusnya. Jadi kalau demikianlah halnya, maka kita wajib mempelajari tauhid ini dan perkara yang melawan dengannya atau mengurang ataupun menguranginya, dan kita mengajarkan pada orang lain. Jadi ini adalah asas. Jadi kita bila sampaikan tentang Islam kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam, kita sampaikan tentang kecantikan Islam lah, keindahan Islam, kita ceritakan lah tentang itu, tentang ini, hukum-hukum yang cantik, yang apa semuanya. Satu jam kita cakap, dua jam kita cakap, tapi kita tak terangkan apa tu Islam, hakikat Islam tu apa. Agak-agak dia dah tunaikan tak hak Islam? Tak. Cakap Islam tu cantik, Islam tu dia berikan hak pada manusia sejagat. Dia ada human right, dia ada woman right, dia ada children right, dia ada labor right, apa semua right, semua dia sebutkan. Cantik betul dia bawa semua. Tapi apa tu Islam dia tak sebutkan. Dan Islam apa dia asalnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadah ni. Dan dia mesti terangkan pada orang ramai tentang tauhid, apa yang membatalkan tauhid. Itu yang jarang kita dengar. Yang kita selalu dengar lain pula. Okay. Ada apa-apa soalan? Nah. Berdasarkan hadis ni. Hadis yang mana? Yang berikut ni. Tapi apa tentang apa anak-anak yang berhati, mereka dia termasuk ampunan kalau dia kalimat syahadat dia ikhlas. Anak-anak yang derhaka bagaimana, apakah apa? So, akan diampun, akan diampunkan oleh Allah SWT dosanya. Apa jawapannya? Dalam hadis ini, berdasarkan hadis ini, apa kita dapat? Dia bawa dosa sepenuh bumi. Termasuk dosa sepenuh bumi yang orang boleh buat kat bumi ni apa dia? Derhaka pada ibu bapa. Yang kata derhaka ibu bapa, ada orang bunuh ibu bapa. Kalaulah dia bunuh ibu bapa dia, Allah kata apa? la ataituka bi qurabiha maghfirah. Yang penting dia apa ni, aku akan datangkan dengan sepenuh bumi, apa dosa kau bawa aku akan datangkan dengan maghfirah sebanyak tu, asal kan kau mati tak syirikkan aku. Itu kelebihan tauhid. Tak ada lagi boleh yang hapuskan dosa-dosa ni melainkan tauhid sebenarnya. Jadi ini semua adalah hadis-hadis harapan. Hadis-hadis harapan. Jadi siapa yang dah buat salah macam-macam, dah berdosa waktu mudanya ke, waktu tuanya ke, apalah juga keadaannya, ingat kembali kepada Allah SWT dan benarkan, tahqiqkanlah tauhidnya, jauhkanlah daripada syirik dan terus cari istiqamah menuju kepada Allah SWT. Kalau tak sempatlah katakan tu nak buat baik apa semuanya, tetap Allah SWT pasti akan ampunkan dosa-dosa. Ada orang dah buat banyak sangat salah, banyak sangat dada dia dah isap, banyak sangat duit orang dah curi, dia dah rompak. Akhirnya dia kata, aku dah habis lah, tak ada harapan. Dia takut, dia takut sangat, ngeri sangat dengan Islam. Sebab Islam tu akan hukum dia. Ada budak-budak macam itu. Akhirnya bila ada orang bawa apa ni, ajak, sudah kita murtad sudah. Ya? Murtad. Dah tak ada harapan. Saya kalau nak jekat dengan Islam, dia tahu Islam betul. Tapi apa? Dia takut kena hukum. Dia dah putus harapan dia daripada rahmat Allah SWT. Jadi sebab itu dia lari daripada Islam. Kalau dia tahu, kalau dia tahu tentang Islam, bahawa tauhid tu adalah satu keistimewaan, kalau dia ada, dia dah dapat hidayat, dah ada tauhid tu, dia tinggal nak apa ni, nak teruskan dengan tauhid dan bertaubat kepada Allah SWT, Allah tentu akan terima. Kalau hadis-hadis yang ini semua hadis harapan. Jadi mereka tak tahu. Mereka cuba dengar, kalau buat gini dosa gini, buat gini dosa gini, makin lama makin lari. Akhirnya mereka terus tak sampai. Yang ini mereka tak kembali. Itu yang berlaku. Lagipun dosa itu telah menutup hati-hati mereka daripada dapat hidayat. Itu satu hal lagi. Baru-baru ni kita dengar lah, dah ada juga cerita apa ni, remaja-remaja Islam yang apa ni, yang tukar agama sama ada dengan kejiran. Tak tahulah, di sini pun ada juga. Ada soalan lain? Okay, minggu lepas kita ada sebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi dia memang ada banyak keistimewaannya, tapi kita dah katakan bahawa nak capai, nak dapat keistimewaannya, fadilat-fadilatnya, kita mesti apa? Mesti penuhkan syarat-syaratnya. Kita dah sebutkan ada 7. Pertama sekali kita mesti tahu tentang syarat-syarat, tentang makna la ilaha illallah tersebut. Tak tahu mana boleh. Kalau yang kita tahu salah, maknanya tak jadilah. Jadi kalau kita punya tafsiran la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, maknanya tak ada Tuhan yang menciptakan selain Allah. Siapa yang dah beriman, Allah lah yang menciptakan, dah dia jadi Islam. Walaupun dia apa? Walaupun dia syirik Allah SWT, dia seru Nabi, seru Wali Abdul Qadir Jalani dan sebagainya, ini tak guna. Sebab dia tak tahu makna apa? Makna la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah hendaklah dia yakin, yang menafikan keraguan. Dia tak boleh ragu-ragu. Sebab dalam beberapa riwayat Nabi SAW, okay, kita bacakan sekali dalil-dalilnya. Ingat nak bacakan dalil-dalilnya. Iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah telah bersabda, asyhadu, aku ni saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku ni Rasulullah. Tidak ada seseorang berjumpa dengan Allah dengan kedua kalimah ini ghaira syakkin fihima, dengan tanpa ragu-ragu tentang syahadah ini, illa dakhalal jannata, melainkan dia pasti masuk syurga. Dan dalam riwayat lain, la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima fayuhjabu 'anil jannah. Yakni seorang hamba yang wafat dalam keadaan tidak ragu terhadap dua kalimah syahadah ini, maka dia tidak akan dijauhkan dari syurga. Di hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi Nabi SAW syaratkan ucap syahadah tu dengan tanpa syak dan ragu-ragu. So tu dalil untuk yakin. Kemudian tentang ikhlas, seorang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mestilah ikhlas, tak boleh syirik dan tak boleh riak. Sebab Allah SWT telah berfirman, kita ambil satu je, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita tak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan agama untuknya. Jadi tauhid ini termasuk dalam agama. La ilaha illallah termasuk dalam agama. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an telah bertanya Nabi SAW, siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaat ni? Nabi SAW bersabda, aku dah jangkakan bahawa tidak ada orang yang akan bertanya kepadaku tentang ini selain engkau, wahai Abu Hurairah. Kerana aku tahu bahawa engkau ni amat apa? Hirsika ala hadis. Semangat kamu, cinta kamu untuk mencari apa? Mencari hadis daripada aku. Jadi Nabi SAW pun menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia yang akan dapat syafaat aku pada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi khalisan min qalbihi, dengan ikhlas daripada hatinya, au qalbihi, ataupun daripada au nafsihi, ataupun daripada jiwanya. So ni dalil bahawa nak dapat syafaat Nabi SAW mesti ikhlas dan mentauhidkan Allah SWT dengan ikhlas. Bukan cakap saja la ilaha illallah. So tu syarat dia. Dia orang sekarang dia tulis kat surat khabar, demi keagunganmu syafaatkan aku. Ini macam mana nak dapat syafaat? Dia minta demi keagunganmu, yang ini wahai Rasulullah syafaatkan aku. Minta syafaat ni satu ibadat. Dan syarat nak dapat syafaat mestilah tauhidkan Allah SWT. Minta kepada selain Allah SWT, walaupun pada Nabi Muhammad SAW, dia adalah satu syirik. Orang syirik mana boleh dapat syafaat Nabi SAW? Orang dapat syafaat hanya apa? La ilaha illallah, yang tauhidkan dan ikhlas. Baik. Dan ada sebahagian dalilnya dalam kitab tauhid tadi. Kemudian tentang apa? Tentang jujur kita dah sebutkan, benar. Antaranya ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumini, dan seterusnya. Cinta, hendaklah dia mencintai Allah SWT atau mencintai kalimat ini. Jadi dalilnya adalah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah dalam menerangkan syaratnya keimanan ataupun syaratnya la ilaha illallah, iaitu sebagian manusia dia menjadikan selain Allah anda dan, yakni sekutu-sekutu, atau menyintai sekutu-sekutu ini seperti mereka mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman amat lebih mencintai kepada Allah SWT. Jadi tak boleh kita cakap saja la ilaha illallah tapi kita tidak mencintai Allah SWT. Dan yang lain-lain lagi adalah dia tunduk kepada syariat Allah SWT. Tak guna dia cakap la ilaha illallah tapi dia tolak apa yang datang daripada Allah SWT. Tolak Al-Quran sebahagian ke atau seluruhnya lagi teruk, ataupun tolak hadis juga, tolak perkara yang datang secara pasti daripada Nabi SAW. Jadi ini tak guna dia cakap la ilaha illallah. Sama macam orang yang kemarin kata apa, ikut sunnah tu hanya pada zaman Nabi SAW. Zaman sekarang nak ikut boleh, tak nak ikut tak nak ikut pun boleh tu kan. Jadi ini bukan apa ni, orang yang diterima la ilaha illallah. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita insyaAllah sambung pada minggu akan datang. Qulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.